بسم الله الرحمن الرحيم. Yang terakhir, maaf, ini yang tidak mudah. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. يشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى العقلة على قصعتها. قلنا من كلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المحبة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Ini yang paling berbahaya, yang tidak banyak disadari. Akan tiba satu masa kalian terpecah-pecah, tidak ada nilainya seperti buih di lautan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pada saat itu kami sedikit? Kata Nabi, bahkan kalian banyak. Banyak. Cuman banyak kalian tidak ada maknanya. Seperti direbutkan, manisan diperebutin oleh yang lainnya. Seperti buih di lautan, dihempas karang habis. Kenapa? Karena muncul penyakit wahan. Sampai dengan penyakit wahan ini, orang-orang yang tadinya segan dengan Islam, segan, punya karisma, tiba-tiba hilang, tidak ada nilainya. Udah hancurin aja, paling-paling besok demo. Udah demo gak ada lagi. Udah serang aja, paling-paling Depok meratap begini begitu, ntar lupa lagi, hilang lagi, selesai, gak ada nilainya. Palestina begini, gak ada nilainya. Diserang begini, gak ada gerakannya, gak ada macam-macamnya. Allahu Akbar. Kecil, rendah. Kenapa? Wahan. Wahan wahan ya Rasulullah. Apa wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlampau mencintai dunia sehingga tidak siap menghadapi kematian, tidak suka dengan kematian. Intinya apa? Dunia. Moba dengan dunia. Disitulah kemudian Muslim gagal, hancur total di Spanyol, Andalusia, 1492. Sampai mendapatkan inkuisisi luar biasa. Saya kalau guru saya cerita itu sedihnya luar biasa. Orang Islam itu waktu itu dibantai, habis, diambil. Itu sampai-sampai dilukiskan, mohon maaf, darah itu sampai naik itu ke mata kaki. Dan ketahuan, orang Islam ketahuan dari telinganya, ini dipotong dulu. Dipotong, karena bekas bulunya kelihatan bersih putih. Pilihannya cuma dua, keluar dari Islam, konversi, pindah ke kepercayaan lain, atau silakan seberangi lautan itu, bergulat dengan kematian. Kalau pengen cepat, eksekusi langsung. Ada yang digantung, ada yang ditombak, ada yang dimasukkan ke gilingan dan sebagainya, habis semuanya. Apa penyebabnya? Hubbud dunia, pecah belah, senang ini, senang itu. Itu yang terjadi juga dulu, maaf, dipecah belah oleh Belanda, divide et impera. Ya, ini keluarga, diambil yang lain, hancurkan yang lain, serbu yang lain, hancurkan yang lain, habis. Kenapa? Dunia. Karena itu hati-hati, hati-hati. Ustadz juga begitu sama. Harus hati-hati, sama para ustadz juga, doakan. Dan kita berdoa supaya Allah menjaga keseluruhannya. Semuanya, Ustadz Khalid, saya, kita semuanya. Karena tidak mudah, dunia. Popularitas itu dunia. Amplop materi itu dunia. Betapa sering orang saling mengejek, mencela, menghancurkan, merendahkan, menutup. Karena urusan semacam ini. Jamaah itu dunia. Sedikit gak mau datang, banyak baru mau tiba. Show, macam-macam dan sebagainya. Allahu Akbar. Hati-hati. Ternyata di antara orang yang pertama dilempar ke neraka, itu tiga golongan. Dan semua urusannya dunia. Urusannya dunia. Salah satunya orang-orang yang mengatakan, ya, dia kalangan para ulama, disebut orang alim, ustaz, kiai, dan sebagainya. Apa yang kamu kerjakan dengan ilmumu? Kata orang ini, laka untukmu ya Allah, kadzab, bohong kamu. Ada kadzib, ada kadzab. Kalau kadzib sekali bohong, kadzab sering bohong. Rupanya kamu ini nyampaikan itu hanya untuk disebut alim saja, orang paling hebat. Cuman kamu yang benar, yang lain salah semua. Kamu paling hebat, kumpulkan jamaah, tampilkan. Cuman kamu saja, kamu saja, kamu saja. Ingin disebut demikian, lempar ke neraka, diseret, lempar ke neraka. Datang orang kaya, apa yang kamu kerjakan dengan hartamu? Laka untukmu ya Allah, kadzab, dusta kamu. Kamu ini hanya ingin dikenal dermawan saja, sumbang sana, sumbang sini. Cuma ingin disebut orang yang paling dermawan, orang paling loba dalam kehidupan yang sangat baik. Masya Allah, lemparkan ke neraka. Ada orang seperti orang hebat, disebut pejuang, jihad fisabilillah. Dia berkata, jihad fisabilillah, karenamu ya Allah, ah, kamu hanya ingin disebut pemberani saja. Ingin nampak yang paling hebat, lemparkan ke neraka. Ya teman-teman sekalian, maka mari kita koreksi diri kita. Insya Allah, kalau sebab-sebab ini kita bisa minimalisir, kita jauhi, kita dekatkan pada kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kalau ada harta, arahkan pada yang baik, syukuri. Jangan hadirkan kesombongan. Syukuri. Quran surah 14 ayat ke-7. Sudah pernah ada yang sombong namanya Qarun. Quran surah ke-28 ayat 76 sampai dengan ayat ke-80-nya. Maka jauhi itu semua. Kalau punya kedudukan, itu yang mengantarkan antum ke surga. Buat kebijakan yang baik. Walaupun cuma RT, tulis. Anjuran menunaikan sholat berjamaah ke masjid, tulis, sebarkan. Antum gak usah pikirkan berapa yang ke masjid, bukan urusan antum. Urusan Allah untuk menanamkan hidayah pada orang-orangnya. Urusan antum kirimin aja ke masjid, alhamdulillah, tidak ada masalah. Begitu ada 3 orang ke masjid karena surat antum, Allahu Akbar, dapat pahalanya. Tanpa dikurangi sedikit pun. Kurang, maaf, hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min syai'. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. 3 ke masjid, 3-3-nya salat, antum qadarullah yang tidak ke masjid, 3 orang itu mendapatkan pahala antum darinya. Kalau dia ke masjid baca Al-Qur'an dulu, setiap hurufnya antum dapat pahalanya. Kalau dia zikir antum dapat pahalanya. Kalau dia salat antum dapat pahalanya. Masyaallah. Kalau gitu Ustaz, besok saya nulis surat aja, enggak usah ke masjid. Ah, salah. Fatal. Ayo mumpung masih ada kedudukan. Jangan sombong, sayang, karena ditukar. Quran surah ketiga, ayat 26 sampai 27-nya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Mumpung masih ada, besok kalau sudah enggak dapat, enggak ada kesempatan lagi, sayang. Sayang. Quran surah 63 ayat 9 sampai dengan 11. Mohonlah nanti kepada Allah setelah meninggal. Pengen balik lagi ya Allah. Fa'asadaka wa aku minas sholihin. Tolong ya Allah, saya mau sedekah, saya pengen ya Allah. Ah, kamu ngapain aja saya di dunia? Dunia ria habis. Sekarang baru minta. Hati-hati. Hubud dunia. Ambil ria sum'ah. Saya akhiri dulu sementara. Hubud dunia itu diantara beberapa turunan yang bisa membatalkan amalan. Ria bagian dari hubud dunia. Antum ria habis amalan. Sudah dosa habis amalan. Quran surah kedua ayat 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Saya tutup. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang yang masih merasa punya iman. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu gugurkan kebaikan-kebaikan yang telah lelah engkau kerjakan dengan mengerjakan perbuatan merusak. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak ria. Infak ria, bikin spanduk kanan kiri, Sabang sampai Merauke, mau dimasukin begini dulu, masukin iklan, Allahu Akbar. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Hati-hati. Lihat kalimatnya. Pertama, kata Allah, ini enggak ada nilainya, seperti batu yang licin nyimpan pasir. Licin aja udah jatuh. Dia dihantam bah, habis semuanya. Setelah itu, capek-capek enggak dapat apa-apa, kata Allah. لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا. Yang ketiga, kasih kata Allah, lihat, diserupakan dengan orang kafir. Bahkan masih dengan orang kafir. Orang kafir, mohon maaf, orang kafir, dia ria karena dia enggak punya iman. Antum punya iman, sudah beramal ria, lebih jauh daripada itu. Sayang. Awas mau haji ya. Mau haji, ini hati-hati, jauhi sifat ria. Enggak apa-apa, silakan antum minta maaf, minta doa, enggak ada masalah. Tapi hati-hati dengan sifat ria. Undang orang, bikin acara, kumpul sana sini, minta maaf, baik, berdoa, baik, tapi hati-hati. Bapak ibu sekalian, saya mau berangkat sebentar lagi haji, Pak. Mohon doanya. Maafkan kalau kami banyak yang salah. Ini haji pertama kami, Pak ibu sekalian. Mungkin juga kami pertama kali haji ya di komplek ini. Yang lain mungkin belum pernah haji ya, Pak RT belum haji, Pak RW. Baru kami yang berangkat ini. Mudah-mudahan kami doakan di sana, Anda semuanya bisa berhaji. Masya Allah, pahalanya habis sebelum dia berangkat ini.